yang mau menyambut, mau mendengar dan mentaati segala apa yang dibimbingnya, segala apa yang diarahkannya dan diteladankan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, terlebih khusus di daerah Bintan, Kepulauan Riau, Batam, yang saya hormati, melalui media ini kita mencoba saling berbagi pesan, berbagi pengalaman, menitipkan nasihat-nasihat melalui media ini. Kita mencoba saling bertegur sapa dalam upaya menyambung silaturahmi. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, Allah Azza wa Jalla mencatatnya dalam timbangan amal saleh kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan kepada siapapun yang menjadi penyebab kegiatan ini terlaksana. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal mereka dan amal kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah tema yang disodorkan oleh segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah berdakwah adalah ibadah yang mulia. Melalui tema ini kita mencoba untuk membahas beberapa hal, di antaranya terkait dengan persoalan ibadah yang menjadi tugas inti hidup ini, serta segala apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari ragam nikmat buat manusia di dunia ini adalah sebagai penopang, sebagai pendukung terhadap tugas inti tersebut. Beragamnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan tugas besar darinya, nikmat-nikmat itu menjadi sebuah penopang dan pendukung dalam pelaksanaannya. Terlalu banyak sesungguhnya nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita tidak punya kemampuan untuk menghitung dan membilangnya. Ternyata nikmat itu bukan sebagai tujuan kita tercipta, sehingga menjadi sebuah problem dan kesalahan yang besar jika nikmat-nikmat yang duniawi yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut menjadi penghalang, menjadi pengganggu, menjadi perusak, penoda terhadap tugas inti kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas inti ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin Kata Allah Azza wa Jalla, dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa segala apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini diperuntukkan buat mereka, bangsa jin dan bangsa manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan buat kalian segala apa yang ada di muka bumi secara keseluruhan buat manusia. Ibadah sebagai tugas inti, bila kita dalami hakikatnya, kita akan menemukan jika tugas ibadah ini adalah nikmat hidup yang sangat besar. Tugas ibadah ini merupakan kelezatan hidup yang tiada tara. Bagaimana gambarannya? Sehingga tugas inti ini menjadi sebuah nikmat hidup yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, tentunya kita meyakini bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan menciptakan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Yang kedua, kemudian dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memerintahkan kita untuk menyembah kepadanya semata, mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Allah menyiapkan. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kebutuhan-kebutuhan hamba dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah tersebut. Keempat, setelah manusia itu selesai, bangsa jin dan bangsa manusia selesai dari melaksanakan ibadah dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka keempat, semua hasil dari ibadah itu diperuntukkan buat manusia dan tidak ada kepentingan sedikit pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun bangsa manusia dan bangsa jin semuanya berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu pun yang kufur dan ingkar kepada mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan menambah kemuliaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla benar-benar tidak membutuhkan hasil peribadatan hambanya itu sendiri. Namun secara utuh, bahkan akan diperbagus dan ditambah nilainya di saat hamba itu benar-benar mampu melaksanakannya ikhlasan lillah dan mutaba'ah mengikuti tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Allah akan perbagus nilainya, Allah akan lipat gandakan nilai ketaatan hamba tersebut. Maka oleh karena itu, hasil-hasil dari ketaatan itu memang mutlak buat bangsa jin dan bangsa manusia. Maka oleh karena itu dengan tinjauan ini, ibadah itu benar-benar menjadi sebuah nikmat hidup yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Namun, siapakah yang akan mampu untuk menjadikan ibadah itu, yang itu merupakan tugas inti, menjadi sebuah nikmat yang dia harus kejar, yang dia harus menyisingkan lengan bajunya untuk bersemangat melaksanakannya? Tidak ada kecuali orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari tugas ibadah, semuanya terkait dengan Allah Azza wa Jalla, kemampuan hamba untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikannya, tersimpan sebuah rahasia yang harus kita ketahui. Rahasia itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, yaitu apapun bentuk yang kita lakukan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali-tali ibadah kepadanya, semuanya itu harus dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rahasia yang harus kita ketahui, ma'asyiral muslimin dan muslimat, bahwa apapun yang kita lakukan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali-tali ibadah, itu semua harus dengan bantuan dan harus dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia ibadah ini tentu menitipkan arti-arti besar peringatan kepada kaum mukminin agar, satu, jangan menjadi orang yang angkuh dan sombong. Di saat dia mampu melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kalau dia mengingat bahwa sekecil apapun bentuk ibadah dan ketaatan yang dikerjakan, harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka ini akan mengerem sifat angkuh dan sombong yang ada pada dirinya. Apalagi kalau meremehkan orang lain yang dia tidak mampu mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Yang kedua, rahasia ini memberikan arti besar bagi orang yang beriman agar jangan memiliki sifat ujub. Di saat dia mampu melaksanakan amalan kebajikan, ujub adalah merasa lebih baik dari semua orang dan semua orang berada di bawah dirinya, ujub. Sehingga di saat ada orang yang menurut dia lebih dari dirinya, muncul sifat hasadnya, muncul sifat ketidaksukaan dan kebenciannya, lalu kemudian dia berupaya dan berusaha untuk menjatuhkan kredibilitasnya berusaha membunuh karakternya agar nikmat yang didapatkan oleh orang tersebut hengkang dari dirinya, lenyap, padahal dia tidak pernah akan mampu untuk melakukan itu. Maka di saat dia menyadari bahwa setiap ketaatan dan kebaikan yang bisa dikerjakan atau dilakukan dan diselesaikan, dituntaskan, karena benar-benar ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak pernah akan merasa lebih baik dari orang lain. Maka dia tidak pernah akan merasa lebih dari orang lain. Maka dia tidak akan pernah merasa terdepan dari orang lain. Maka inilah arti-arti dari apa rahasia apa yang kita sebutkan sebagai rahasia dalam ibadah tersebut. Agar kita jangan menjadi orang yang ujub di saat kita mampu untuk mengerjakan sebuah ketaatan dan kebajikan di dalam hidup. Pelajaran yang ketiga, arti dan makna yang bisa diambil oleh orang-orang yang beriman, bahwa setiap kebajikan dan ketaatan serta ibadah yang dia bisa lakukan, benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tidak melakukan penyandaran terhadap kemampuan dirinya sendiri. Karena menyandarkan kepada kemampuan diri sendiri adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan sangat menakutkan. Karena termasuk dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang, yaitu Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Termasuk dari hukuman Allah Azza wa Jalla terhadap seseorang, di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan dirinya kepada dirinya sendiri, Allah tidak menolongnya, Allah Azza wa Jalla tidak membantunya, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan penjagaan dan perlindungan pada dirinya. Inilah makna yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Wabilus Sayyid. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, fa innal arifin kullahum mujmi'un ala anna at-tawfiqa alla yakilaka Allah taala ila nafsika والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ahli ilmu semuanya sepakat bahwa taufik itu di saat Allah Azza wa Jalla tidak menyerahkanmu terhadap dirimu. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak menyerahkan urusan dirimu kepada dirimu. Allah membantunya. Allah Azza wa Jalla menolongnya. Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah dan jalannya. Dan adapun al-khadlan, kerendahan dan kehinaan itu, di saat Allah Azza wa Jalla menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sikap menyandarkan semuanya kepada diri sendiri atau diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya sendiri sebagai hukuman, akan lahir dari orang ini sikap akuisasi. akan lahir dari orang ini sikap akuisme. Aku yang berbuat, aku yang mengawali, aku yang membantunya, aku yang membimbingnya, aku yang mengajarinya, aku dibalik kebaikannya, atau dibalik dia mendapatkan petunjuk, aku. Dengan akuisasinya agar semua orang memuliakannya. Mengaku, akulah dia. Pengakuan aku dalam semua kegiatan-kegiatan ketaatan yang dilakukan bagi orang yang sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Akuisasinya itu agar semua orang memuliakannya, semua orang menghormatinya, semua orang menghargainya, dan tidak meletakkannya atau menganggapnya pada nomor dua, apalagi tidak dianggap dan sebagainya. Tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan menakutkan, dan akan menggiring menuju kehinaan dan kerendahan hidup. Maka di saat kita mengetahui bahwa dalam setiap upaya kita melaksanakan ketaatan sekecil apapun, di situ ada bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita tidak pernah akan menyerahkan semuanya kepada diri kita. Saya mampu, saya bisa, saya ini, saya itu, dan seterusnya. Karena manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah. Arti yang keempat, agar orang yang beriman itu untuk selalu menengadahkan tangannya dalam setiap ketaatan dan kebajikan yang akan dibuka pintunya, menengadahkan tangannya meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dia lakukan. Ini yang harus dia kerjakan. Dalam setiap upaya dia ingin dan berkemauan untuk membuka pintu-pintu ketaatan, dia selalu meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya masuk dalam arti bagi orang yang beriman, rahasia yang kita sebutkan tadi, dia selalu berada dalam ketakutan. Dia selalu berada dalam kekhawatiran. Jika tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran ini mendorong dia untuk selalu melakukan evaluasi terhadap niatnya. Sudah ikhlaskah dia untuk Allah Azza wa Jalla? Dan juga melakukan evaluasi terhadap amal yang dikerjakan. Sudah sesuaikah dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Karena dengan menjaga dua hal ini adalah landasan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu datang. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Karena bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang berilmu yang mendasari imannya, dia mengetahui jika permasalahannya itu bukan dia mampu melaksanakan amalan, melaksanakan ketaatan, dan bisa menuntaskan ketaatan dan kebajikan itu, permasalahannya bukan itu. Namun yang menjadi persoalan dan permasalahan adalah, mampukah dia menjaga amalannya dari hal-hal yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya? Maka oleh karena itu, kekhawatiran dan ketakutan orang-orang yang beriman untuk tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan ketaatan tersebut, sungguh sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, dia terus berupaya untuk melakukan evaluasi niatnya. Untuk siapa dia berbuat? Dan terus berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap amalnya. Sudah berjalankah di atas koridor bimbingan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dia terus menjaganya. Karena dengan menjaga kedua ini, karena dengan menjaga kedua hal ini, akan mendatangkan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk dia bisa bangkit melaksanakan ketaatan yang keberikutnya setelah dia selesai dan setelah dia tuntas melaksanakan ketaatan tersebut. Karena dia benar-benar memahami persoalannya adalah bukan dia mampu melaksanakan dan menyelesaikan sebuah amalan dan tugas ibadah. Namun, permasalahannya adalah mampukah dia menjaga amalan tersebut dari hal-hal yang akan merusak dan membatalkannya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam kitab beliau Wabilus Sayyid, kata beliau rahimahullah, wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Pembatal-pembatal amalan dan yang akan merusak karya-karya itu sangatlah banyak dan tidak bisa dibatasi. Walaysa asy-sya'nu fil 'amal, innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Kata beliau, permasalahannya adalah bukan dia mampu beramal, akan tetapi permasalahannya adalah mampukah dia menjaga amalnya dari perkara yang akan merusaknya dan yang akan membatalkannya. Jadi kalau amalan pertama terusakkan, bagaimana lagi dia akan bisa menunggu bantuan? Bagaimana lagi bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu datang untuk bisa membangun ketaatan dan ibadah keberikutnya? Maka inilah yang dijaga. Dengan rasa takut dan khawatir tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk menunjukkan bahwa semua peribadatan tersebut harus mendapatkan bantuan Allah Azza wa Jalla, Allah telah menjelaskannya hal ini di dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan. Kata beliau, wal-qiyamu bi'ibadatillah wal-isti'anatu bihi huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyah wal-najatu min jami'is syurur fala sabila ilan najati illa bil-qiyami bihima. Kata beliau rahimahullah di dalam tafsirnya, bangun, bangkit untuk beribadah kepada Allah dan juga meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ini adalah jembatan, ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ini merupakan an-najat, keselamatan dari semua ragam kejelekan. Maka tidak ada jalan lagi menuju keselamatan. Tidak ada jalan lagi menuju keselamatan kecuali dengan bangkit melaksanakan kedua-duanya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan juga meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Yang kedua, beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala, disebutkannya al-isti'anah, meminta bantuan dan pertolongan setelah al-ibadah, padahal isti'anah itu, meminta bantuan itu sudah masuk dalam kategori ibadah. Rahasianya adalah, yaitu kebutuhan hamba, kata beliau rahimahullah, dalam semua ibadahnya kepada bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, tidak menolongnya, tidak membantunya, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa innahu illam yu'inhu Allah, jika Allah Azza wa Jalla tidak menolongnya, maka tidak akan bisa tergapai, tidak bisa tercapai, tidak bisa terwujud apa yang dia maukan dan inginkan dari melaksanakan awamir, perintah-perintah, dan menjauhi larangan-larangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita mengkaji sebuah definisi ibadah seperti yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah semua nama yang mencakup segala apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik dalam bentuk ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, baik dalam bentuk lahiriah ataupun batiniah, melalui definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini, maka jelaslah bahwa berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan bentuk ibadah kepadanya. ibadah yang sangat besar dan agung, bahkan termasuk satu jihad, termasuk satu bentuk dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla termasuk dalam kategori ibadah yang besar dan agung, karena di dalam dakwah ini terdapat amalan-amalan yang besar dan agung pula. Di antaranya pertama, dalam upaya menyebarluaskan ilmu agama dengan nama lain, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, di dalamnya terdapat upaya melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ibadah yang sangat besar dan agung, karena dalam amalan dakwah itu terdapat amalan-amalan yang besar pula. Di antaranya amalan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah menyampaikan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman salaful ummah, ummat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu contoh perintah Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdoalah engkau, berdakwahlah engkau, menyerulah engkau kepada jalan Rabbmu dengan penuh kebijakan, dengan penuh hikmah dan wejangan-wejangan yang baik, kata Allah Azza wa Jalla. Kedua, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla di dalamnya terdapat amalan besar, yaitu beruswah hasanah, bertauladan yang baik kepada para utusan Allah Azza wa Jalla, minan nabiyyin, rasul dari kalangan para rasul dan nabi, serta yang mengikuti langkah mereka, bertauladan kepada mereka, atau dengan bahasa lain bahwa berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla memikul tugasnya para rasul dan para nabi. Di mana berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah tugas besar mereka, para nabi dan rasul. Dan karenanya lah Allah Azza wa Jalla memilih dan mengutus mereka ke tengah umat. Allah Azza wa Jalla yaqul, menceritakan dan menjelaskan, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang tugasnya menyeru agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi tagut. Amalan yang ketiga dalam memikul amanat da'watu ilallah Azza wa Jalla selain melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bertauladan kepada para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, berdakwah kepada Allah merupakan bentuk nusratan lidini, termasuk sebuah upaya menyodorkan diri untuk membela dan menolong agama Allah Azza wa Jalla. Membela dan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla yakul, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah Azza wa Jalla, menolong agamanya, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Amalan besar yang terdapat di dalam dakwah ila Allah Azza wa Jalla adalah nusratan lidinillah, menolong, membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah amalan yang sangat besar. Yang keempat, amalan besar yang terdapat di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla adalah menolong hamba-hamba Allah azza wa jalla dan menyelamatkan mereka dari kegelapan hidup, kengerian hidup, ancaman hidup, menuju cahaya, menuju ketenangan dan ketenteraman, menuju kebahagiaan. Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla adalah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kalau saja melepaskan seseorang dari belenggu hidup yang sedang melilit, membantu seseorang untuk bisa keluar dari problematika hidup, adalah sebuah kebaikan dan kebajikan yang sangat besar. Bahkan termasuk dalam ibadah yang besar. Bagaimana lagi jika yang membelenggu orang hamba Allah itu adalah perkara yang akan merusak akhiratnya, perkara yang akan mengoyak-ngoyak keyakinannya, perkara yang akan menggagalkan dia menuju perjumpaan dan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi jikalau belenggu itu yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bukankah di saat engkau wahai da'i ilallah dan siapapun yang terlibat di dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, apakah dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan harta bendanya, dengan apapun juga, bahwa terlibatnya engkau di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla, engkau telah melakukan pembebasan dan pemerdekaan hamba-hamba Allah azza wa jalla dari para penjajah kejahatan. Wa ala ra'sihim iblis laknatullah alaih. Engkau telah menyelamatkannya. Engkau telah membawa hamba-hamba Allah menuju kemerdekaan hidup. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang sebuah upaya melepaskan belenggu seseorang mukmin di muka bumi ini dari kesulitan hidup yang melilitnya. Manafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu min kurbatin min kurabi yaumil qiyamah. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang melepaskan belenggu yang melilit hidup orang yang beriman dari belenggu-belenggu dunia, dia membantunya karena sakit, dia menolongnya karena dia membutuhkan, niscaya Allah Azza wa Jalla akan melonggarkan dan melepaskannya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan kelak pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Kalau ini nilai yang akan didapatkan di saat menolong seseorang hamba dari belenggu yang melilit hidupnya di dunia ini, bagaimana lagi jikalau engkau menolong hambanya Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi mara bahaya dosa kesyirikan, mara bahaya dosa kebid'ahan, mara bahaya dosa kemaksiatan. Engkau ajarkan padanya ilmu, engkau bimbingkan dia kepada jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun dia terkubang di dalam dosa dan kemaksiatan, engkau membantunya untuk membuka pintu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ini adalah amalan yang sangat besar di dalam dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, bahwa berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ibadah yang agung dan besar, karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang sangat besar pula. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka dari sini kita menyadari, kalau dakwah itu sebagai ibadah yang besar, maka tentu membutuhkan amalan-amalan besar padanya. Di saat kita mengetahui bahwa berdakwah itu merupakan ibadah yang besar, di dalamnya amalan-amalan yang besar, maka tentu dakwah ilallah Azza wa Jalla membutuhkan dari kita amalan yang besar pula. Amalan yang besar itu sesungguhnya terangkum dalam sebuah kalimat yang sangat singkat dan padat, yaitu dakwah membutuhkan akhlakul karimah. Dakwah membutuhkan akhlak al-karimah, akhlak yang agung dan mulia. Dan akhlak yang agung dan mulia ini yang harus kita wujudkan dan buktikan, merupakan jelma ilmu yang berberkah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa kita menyebut bahwa dakwah yang agung dan mulia ini membutuhkan amalan besar yang terangkum dalam kalimat yang singkat dan padat, akhlak al-karimah, akhlak yang agung dan mulia? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa akhlak al-karimah itu ada dua bentuknya. Pertama, berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akhlak kita kepada Allah azza wa jalla dalam berdakwah kepadanya dalam bentuk ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah, memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla dengan ikhlas lillahi azza wa jalla. Memikul amanat da'wah ilallah azza wa jalla bitaqwa Allah wa khasyatullah. Dengan bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlakul karimah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam memikul amanat dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, as-sidqu ma'allah, memiliki kejujuran bersama Allah azza wa jalla. Seorang yang memikul amanat dakwah ila Allah, dia harus benar-benar menerapkan akhlakul karimah ini terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya adalah as-sabr, bersabar, membutuhkan amalan besar di dalam dakwah ini yang terangkum dalam akhlakul karimah kepada Allah azza wa jalla adalah at-tawakkul, bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkal kita kepada Allah dalam membawa dan memikul amanat da'watu ila Allah azza wa jalla. Jangan sampai di saat kita tidak berakhlak kepada Allah azza wa jalla, kepentingan-kepentingan diri kita, kita masukkan dalam dakwah. Sudah kita masukkan dalam dakwah, kita poles seolah-olah itu adalah kepentingan dakwatu ilallah azza wa jalla. Harus memiliki tawakal kepada Allah azza wa jalla. Termasuk akhlakul karimah da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memikul amanat dakwah ilallah azza wa jalla ini adalah at-thiqatu binasrillah. Benar-benar yakin akan bantuan dan pertolongan Allah azza wa jalla. Akhlakul karimah bersama Allah azza wa jalla. Yang selanjutnya, yang ketujuh, bahwa pada diri seorang da'i atau siapapun yang ikut terlibat di dalam memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla, dia harus memiliki kesiapan, kepasrahan terhadap ketentuan hukum-hukum Allah azza wa jalla. Apakah hukum yang dimaksud adalah syar'iyah, terdapat di dalam Al-Quran, syariat Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai orang yang membawa dan memikul amanat dakwah, maka dia yang pertama kali melaksanakan apa yang terdapat di dalam hukum syariat ini. Dan yang kedua, hukum-hukum Allah yang terkait dengan takdir. Karena tidak ada satu pun orang yang menempuh jejaknya para nabi dan rasul. Orang yang menempuh jejaknya para nabi dan rasul dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali akan mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan, hal-hal yang menyakiti jiwanya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka di saat itulah dia dituntut untuk berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla al-Karimah agar ridha, pasrah dengan penuh keridhaan menerima apa yang itu menjadi konsekuensi dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dakwah ilallah yang di dalamnya amalan-amalan besar ternyata sangat membutuhkan dari kita ini amalan-amalan yang besar pula. Tadi sudah kita sebutkan amalan yang besar yang kita maksud adalah terangkum dalam kalimat yang singkat dan padat, akhlakul karimah. Seseorang yang memikul amanat da'watu ilallah, dia benar-benar harus menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Akhlak dia kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah yang dia emban adalah miliknya Allah. Tujuan yang dia akan capai mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dan sampainya ia kepada kasih dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan akhlakul karimah bersama Allah Azza wa Jalla di dalam memikul amanat da'watu ilallah. Yang kedua tentunya, akhlakul karimah antara sesama. Mad'u kita akan kita jumpai beragam-ragam sifat dan wataknya, beragam-ragam asalnya mereka. Maka memikul amanat dakwah ilallah, apakah dia sebagai seorang da'i ataukah dia sebagai seorang yang menjalankan roda pendidikan, atau mungkin dia sebagai ketua yayasan, atau mungkin ikhwanuna aba wal ummahat, maka dia harus membawa dan memikul dakwatu ilallah azza wa jalla sebagai ibadah yang agung dan besar ini dengan berakhlak kepada sesama. Berakhlak kepada sesama. Bagaimana caranya kita mewujudkan akhlakul karimah di dalam dakwah ini kepada semua lapisan manusia? Terdapat atau akhlakul karimah ada dalam tiga hal. Yang pertama adalah badlun nada, yaitu berkorban, mau berbuat, mau melakukan upaya dan usaha, semangat menolong, membantu orang lain. Ini adalah akhlak yang sangat besar. Apalagi kalau kita bantu pengajaran kita kepadanya, nasihat kita buatnya, dengan kita mempraktikkannya dalam amal keseharian. Kita berikan teladan. Kita berikan contoh. Kita berkorban tenaga, pikiran. Maka ini adalah akhlakul karimah bersama manusia di dalam memikul amanat dakwatu ilallah. Yang kedua adalah ihtimalul adha. Seseorang yang memikul amanat dakwatu ilallah ini harus memiliki kesiapan untuk memikul segala beban derita dalam memikul amanat dakwah. Yang akan dilontarkan caci makian, atau caci makian yang dilontarkan, pesakitan yang diberikan, maka dia ihtimalul adha. Dia memiliki kesiapan untuk memikul segala macam bentuk pesakitan di dalam hidup. Karena tidak ada satupun orang yang telah berjalan di atas jalan ini kecuali telah memikul beban-beban besar derita. Maka akhlakul karimah para nabi dan rasul adalah menanggung beban itu. Yang ketiga adalah kafful adha. Kita berupaya untuk menahan diri dari melakukan hal-hal yang akan menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Kita harus benar-benar menjaga lisan kita ini, menjaga pikiran tangan kita ini, agar jangan lisan ini berucap sesuatu yang menimbulkan fitnah atau yang menyebabkan terjadinya huru-hara. Dan kita harus berupaya untuk menahan tangan ini. Jangan sampai kita gampang dan mudah untuk menggoreskannya dalam tulisan-tulisan sehingga menimbulkan huru-hara atau jauhnya orang dari agama Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka tentu ini adalah gambaran yang sangat-sangat singkat terkait dengan persoalan dakwatu ilallah Azza wa Jalla adalah amal ibadah yang sangat besar. Maka saya tutup untuk kemudian lebih mendekatkan lagi bahwa siapapun dia bisa untuk masuk ke lapangan dakwatu ilallah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuannya. Tidak hanya terbatas memikul amanat dakwah itu kepada seorang guru dan dai, namun siapapun dia bisa melibatkan diri di dalam dakwatu ilallah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuannya tentunya. Belia bila dia seorang sunni yang kaya, tentunya dia bisa berdakwah melalui harta yang dimilikinya, datang memberikan bantuan kepada fakir miskin, dia bersedekah kepada orang yang membutuhkan, dia menjenguk orang sakit dan memberikan hadiah kepadanya, berdakwah bagi orang yang Allah bukakan kemampuan rezeki padanya. Bila dia sebagai pekerja kasaran misalkan, maka dia bisa berdakwah melalui sifat-sifat dan akhlak yang agung. Dia pekerja yang amanat, dia pekerja yang jujur dan sebagainya. Di saat dia mengamalkan titah agama, perintah untuk dia amanah, menjaga amanah, perintah untuk jujur, maka itu adalah bagian dari dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Bila dia seorang pedagang, maka dia tentu bisa berdakwah melaluinya dan memberikan teladan kejujuran Islam dalam hal berdagang. Bila dia sebagai petani, bila dia sebagai peternak, bila dia sebagai nelayan, dia bisa memperlihatkan akhlak yang agung dan mulia. Maka di saat itu dia sedang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak bisa berucap, walaupun dia tidak bisa menjelaskan, tetapi dia dengan melakukan amalan-amalan yang soleh tersebut, memperlihatkan akhlak-akhlak yang agung dan mulia, maka sungguh dia telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia menjadi seorang pemimpin, tentunya dia bisa berdakwah kepada statusnya sebagai seorang pemimpin dan begitu seterusnya. Lapangan dakwah ini adalah sangat-sangat luas. Persoalannya adalah jangan sampai setiap orang yang ingin nimbrung di dalamnya, terlibat di dalamnya, keluar dari qadarul syariat. Ini yang tidak boleh. Dan yang kedua, kita ingin pengorbanan kita di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan kita untuk Allah azza wa jalla. Maka oleh karena itu, seseorang berakhlak, berdakwah melalui amalan nyata, akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, baik adabnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, atau akhlaknya kepada sesama, maka ini akan lebih menggigit, lebih besar nilainya, dan lebih cepat untuk dicerna dibanding dengan berbicara, berucap, dan menjelaskan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufiknya selalu untuk berada dalam koridor dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu mengajarkan dengan, di saat kita mampu mengajarkan ilmu dengan memberikan pengajaran, di saat kita mampu memperlihatkan amalan-amalan dakwah ini dengan akhlak melalui ibadat kita, lakukan bahwa itu adalah bagian dari dakwatu ilallah azza wa jalla. Semoga apa yang kita usahakan di dalam dakwah ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita tentara dari tentara-tentara dakwah ini. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Khilaf adalah datang dari diri dan syaitan. Kebenaran itu mutlak dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.